Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majlis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bernama talabul ilm, menuntut ilmu. Karena dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman, menenangkan hati dan jiwa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, man kana yuridul dunya fa'alaihi bil ilmi wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus mengerti ilmunya. Jadi sukses di dunia dan di akhirat itu tergantung ilmu. Maka ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menuntut ilmu, maka itu adalah anugerah dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah dilalaikan dan jangan lupa disyukuri. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena kita nggak akan bisa meresapi ilmu kita dan mendapatkan manfaat dari ilmu kita kecuali dengan pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir duduknya kita otomatis kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan kita berpikir ketika kita belajar otomatis kita bisa mengamalkan ilmu kita. Atau jangan berpikir ketika kita pintar otomatis kita bisa dengan mudah memasukkan ilmu itu ke dalam hati. Enggak. Semua itu hanyalah bisa dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Berdoalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan terakhir, marilah kita menguatkan kembali syahadatain kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita tersebut, Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ini menu terakhir kita dalam bab tafakkur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mengikat dan menyimpulkan apa sih buah dari tafakkur. Apa sebenarnya yang akan kita dapatkan kalau kita bisa mengisi hari-hari kita dengan tafakkur? Apa yang akan kita peroleh? Hadirin, yang pertama, atau sebelum kita memulai, selalu kita ingatkan keterangan dari para ulama kita seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, bahwa manusia itu adalah makhluk yang semangat untuk mengerjakan hal yang menguntungkan dia, dan sebaliknya gak tertarik kalau dia rasa ini tidak menguntungkan. Walaupun menguntungkan, tapi kalau dia salah paham atau dia gak ngerti, dia gak paham keuntungannya, maka dia gak akan tertarik mengerjakan hal tersebut padahal sangat menguntungkan. Dan sebaliknya, apabila ada hal yang merugikan dia, tapi dia pikir itu nguntungin padahal merugikan, maka dia akan mati-matian mengejar hal tersebut. Maka pentingnya kita menjelaskan tentang keuntungan sebuah hal. Makanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan konsepnya targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Karena dan ketika memberikan motivasi, yang dijelaskan adalah keuntungan, keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Apa sih untungnya? Makanya ada istilah fadha'il a'mal. Fadha'ilul a'mal. Fadha'ilul a'mal artinya keutamaan-keutamaan sebuah amal soleh. Nah, hadirin Allah muliakan, penting kita memahami ini agar kita semakin semangat. Keuntungan yang pertama ya. Keuntungan yang pertama, bahwa di dalam tafakur ada pahala yang berlimpah. Di dalam tafakur ada pahala yang berlimpah. Jadi jangan berpikir tafakur itu gak dapat pahala. Pada saat kita berpikir dan melibatkan hati kita dalam berpikir, gerakan hati kita dalam berpikir, jangan pernah berpikir itu gak ada pahalanya. Itu pahalanya besar, dan diantara pahala-pahala terbesar. Karena kita sudah mendengar keterangan Al-Hasan, inna min afdalil amalil wara' wat tafakkur. Sesungguhnya di antara amal-amal terbaik adalah wara' dan tafakkur. Wara' sikap menjaga diri dan preventif dari dosa, dan yang kedua tafakkur. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, al-fikrah fi ni'amillah min afdalil ibadah. Bertafakkur dan memikirkan nikmat-nikmat Allah adalah di antara ibadah-ibadah terbaik. Ibadah-ibadah terbaik. Ini kita luangkan waktu nih. Jadi ketika misalnya weekend, liburan, gak ngapa-ngapain, udah tafakur. Di antara itu coba renungkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Saat kita memikirkan nikmat-nikmat Allah kepada kita, itu pahalanya besar dan sangat-sangat besar. Bahkan lebih dari satu orang mengatakan itu lebih afdol, lebih besar daripada qiyamul lail, semalam suntuk. Kata Abdullah bin Abbas, rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin, dua rakaat yang singkat tetapi penuh dengan tafakkur, penuh dengan keterlibatan hati memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan meresapi makna dari setiap kalimat yang dibaca. Khairun, itu lebih baik min qiyami lailatin bila qalbin, itu lebih baik daripada salat semalam suntuk tapi enggak melibatkan hati. Jadi salat dua rakaat mungkin cuma 10 menit, tapi kita hayati. Itu lebih baik daripada kita sholat ba'da isya terus sampai subuh, tapi gak pakai hati. Itu pahalanya lebih besar yang 10 menit itu, jamaah. Al-Hasan juga mengatakan, rahimahullah, tafakkur sa'atin khairu min qiyami laila, bertafakur sesaat itu pahalanya lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Sholat malam semalam suntuk, coba sebelum tidur kita memikirkan itu. Dan sekarang jangan pernah berpikir sia-sia. Ini gak sia-sia, ini ada pahalanya. Dan pahalanya gede banget, pahalanya besar. Yang gak ada pahalanya itu bengong, jemaah. Makanya jangan banyak bengong. Yang gak ada pahalanya itu mikirin makhluk aja. Bahkan penyakit itu, kata Ibnu Aun, dzikrun nasida, hati yang senantiasa mengingat makhluk itu penyakit. Penyakit dah. Penyakit. Itu yang pertama, jamaah. Berbicara tentang tafakur, ini pahalanya gede banget. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jangan pernah diremehkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, atau bukan pelajaran ya, buah yang kedua, keuntungan yang kedua. Tafakur adalah jalan dan amalan yang membuat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali, jemaah. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa tadi? Al-fikratu fi ni'amillah min afdhalil ibadah. Memikirkan nikmat-nikmat Allah itu diantara sebaik-baik ibadah. Ketika seseorang mentafakuri dan memikirkan nikmat-nikmat Allah, maka dia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia menuju Allah, maka Allah akan ridha kepada dia. Dan Allah akan cinta kepada dia. Jadi apabila kita berharap Allah mencintai kita, maka perbanyaklah tafakkur. Para ulama mengatakan al-ibrah bi an tuhabba la bi an tuhibba. Ibrah itu atau parameternya adalah ketika kamu dicintai, bukan ketika kamu mencintai. Dalam loh jemaah. Parameternya adalah ketika kita dicintai, bukan ketika kita mencintai. Ini kaidah dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi parameternya adalah ketika Allah mencintai kita. Jadi parameter ketika kita dicintai Allah, bukan pada saat kita mengklaim mencintai Allah, itu poinnya. Karena orang yang mengklaim mencintai Allah belum tentu dicintai. Tapi kalau Allah sudah mencintai dia, atau ketika dia sudah dicintai oleh Allah, pasti itu dapat. Karena Allah gak mungkin mencintai hambanya yang tidak mencintainya. Allah hanya mencintai hambanya yang mencintainya, Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap orang yang mengklaim bahwa ia mencintai Allah, belum tentu benar-benar cinta kepada Allah. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra lahum bidhaka. Bait syair mengatakan, setiap laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila enggak pernah mengakui hubungan dengan mereka. Itu sebuah analogi yang mengatakan, setiap orang mengklaim cinta kepada Allah, tapi pertanyaannya, Allah cinta enggak kepada kita? Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka dipastikan kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu kan butuh bukti, benar enggak cinta kepada Allah. Nah, salah satu caranya biar Allah cinta kepada kita dan kita membuktikan cinta kita kepada Allah, banyak-banyak memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang jatuh cinta, isi hatinya memikirkan yang ia cintai. Clear? Benar enggak? Orang yang sedang jatuh cinta, maka hari-harinya dihabiskan untuk memikirkan yang dicintai. Orang-orang yang sedang jatuh cinta, waktunya didominasi memikirkan yang ia cintai. Didominasi. Itu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, parameternya bukan pada saat kita mencintai, tapi pada saat kita dicintai. Karena betapa banyak orang yang, dan atau dalam kehidupan real juga kan, betapa banyak orang yang jatuh cinta bertepuk sebelah tangan. Betapa banyak orang yang jatuh cinta bertepuk sebelah tangan, dan itu gak enak. Seseorang mencinta si, sebut saja Mawar, tapi Mawar gak pernah cinta sama dia. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bagaimana kita dicintai oleh Allah? Bukan klaim kita mencintai Allah. Karena banyak orang yang mengklaim. Enggak semua orang yang mengklaim itu benar. Tapi kalau Allah sudah mencintai, maka ia mencintai Allah. Dan cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan bertafakkur, memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Abdullah bin Abbas mengatakan, tafakkaru fi kulli syai' wa la tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah dalam segala sesuatu, tapi jangan bertafakur dalam zat Allah Subhanahu wa taala, karena enggak mungkin bisa. Tapi kita bisa memikirkan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang begitu indah, yang begitu bijak, yang begitu baik, yang penuh dengan hikmah. Karena setiap pencinta pasti akan menghabiskan waktunya untuk memikirkan yang ia cintai. Yang ia cintai. Seorang ibu yang benar-benar mencintai anaknya, dia akan pikirkan anaknya terus. Jangan pikirkan anaknya. Semua yang dia lakukan hari itu untuk anaknya. Karena dia cinta sama anaknya, selalu pikirkan anak. Ngelihat tukang sayur itu ngelihat sayuran kesukaan anaknya. Padahal tukang sayur itu yang dia lihat tuh. Tapi objeknya tukang sayur yang diingat anaknya. Subhanallah. Tukang somai lewat, dia diingat anaknya. Subhanallah. Tukang somai ngelihat lewat, objeknya tukang somai, yang diingat anaknya suka somai telur pakai pare, masya Allah, itu yang diingat. Jadi mau objeknya apa yang diingat anaknya? Oh ini kesukaan anak saya, panggil bang, somai 3, telur 2, pare 1. Nanti sorean dikit lewat tukang bakso, yang diingat anaknya juga, subhanallah. Jadi mau objeknya tukang somai, tukang bakso, tukang sayur, yang diingat anaknya. Bang, bang, bang, berhenti bang. Kenapa? Bu, bakso urat 5, bakso telur 2, bakso gepeng 1. Oke, kenapa? Anaknya hobi itu. Itu udah formasi anaknya udah. Anaknya kalau makan bakso formasinya udah begitu. Gepeng 1, telur 2, urat 3, urat 5. Subhanallah. Nanti pada maghrib midok-dok lewat, yang diingat anaknya lagi. Subhanallah. Itu gerobak midok-dok yang lewat, yang ada benaknya anaknya. Subhanallah. Pesan lagi, pesan mie goreng 1, nasi goreng 1. Subhanallah. Nanti ke mall, lewat toko olahraga, ngelihat anak saya lagi suka bola nih, lihat sepatu bola masuk, sepatu yang dia lihat, tapi hatinya ke anaknya. Itu orang jatuh cinta tuh, coba. Nah sekarang benar gak kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Benar gak kita mencintai Allah? Itu kan yang kita bahas dalam surat Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Penciptaan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Berdiri, duduk, dan berbaring karena secara umum aktivitas manusia terdiri dari berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya apa? Setiap keadaan, setiap kondisi yang diingat oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, dan kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Cocok kan? Itu orang yang sedang jatuh cinta tuh begitu. Makanya Allah mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak memikirkan hal tersebut. Udah deh. Pembicaranya tentang itu. Lihat orang-orang gila bola, pasti ngomongin bola, bola, bola, bola. Pembicaraan tentang bola, yang diingat bola. Lihat ibu-ibu yang cinta pada, suka sama bahan, sama gamis, sama fashion. Pembicaranya udah gamis sudah. Pembicaraan tentang bahan, udah bahan aja pembicaranya. Dan sekarang sejauh apa kita mencintai Allah? Sedalam apa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jadikan Ali Imran 191 ini sebagai standar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Makanya jemaah sekalian, ayat ini disunnahkan oleh Nabi kita SAW dibaca pas kapan? Pas kapan? Pas bangun tidur. Sebagian ulama mengatakan aktivitas pertama kita setelah bangun tidur itu sedikit banyak mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Ketika hati kita sudah ketergantungan dan jatuh cinta dengan gadget, maka begitu kita bangun kita akan cek gadget kita. Itu ada, itu jatuh cinta sama gadget. Jadi gadget bukan lagi sekedar alat, itu udah jatuh cinta, udah ketergantungan. Sekalian, yang ketiga hadirin Allah muliakan. Akan meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan kualitas diri kita. Fudail bin Iyad pernah menyatakan, Al-fikru mir'atun turika hasanatika wa wasayyi'atika. Tafakkur adalah cermin yang akan memperlihatkan kebaikan dan keburukan engkau. Cermin yang akan memperlihatkan kebaikan dan keburukan kita. Makanya orang yang sering bertafakur adalah orang yang mengerti atau senantiasa mempelajari dirinya, dan dia akan mengerti banyak tentang dirinya dan dia akan perbaiki kekurangannya dan akan mempertahankan kebaikannya. Makanya masih ingat dalil terakhir yang dibawakan Imam Nawawi, al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang kayyis, apa arti kayyis? Punya prinsip yang kuat, punya pendirian, cerdas, terus peka dan cerdik di dalam melihat peluang adalah mandana nafsahu. Mana pertama mandana nafsahu apa? Yang senantiasa mengevaluasi diri. Selalu mengevaluasi diri. Bertafakur. Salah satu yang ditafakuri adalah apa kelemahan dirinya? Apa kekurangan dirinya? Itu yang terus di yang dilakukan dan dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang yang punya kualitas, yang punya kualitas. Hadirin Allah muliakan, makanya kalau kita ingin memperbaiki kualitas kita dan kita tahu apa sih kelemahan kita selama ini, apa kekurangan kita, lalu kita ingin memperbaiki, maka ini amalan yang paling bagus, atau diantara amalan yang paling bagus ya, diantara amalan yang paling bagus setelah meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berdoa minta pertolongan, tafakur. Tafakur. Tafakur itu penting. Dan tafakur apa kata Fudhil bin Iyad? Cermin. Ya kan? Salah satu benda yang harus ada di kamar, khususnya bagi wanita, apa tuh? Cermin udah. Cermin. Dan kita juga butuh cermin, bukan hanya wanita aja tentu saja. Makanya khususnya itu cermin butuh. Walaupun kamar kita kecil, kita butuh cermin. Kita butuh cermin. Bahkan ibu-ibu sampai bawa cermin di tasnya. Bawa cermin kecil. Itu butuh tuh. Di mobil, di bangku depan, di atasnya apa tuh? Yang kalau untuk halau sinar matahari dari atas tuh, kalau dibuka cermin lagi. Kita butuh cermin. Kita butuh cermin. Nah, kalau untuk fisik kita butuh cermin. Kalau untuk penampilan zahir kita butuh cermin. Kalau suk sebatas muka kita aja kita butuh cermin. Lalu bagaimana dengan kualitas batin kita? Kualitas karakter kita, kualitas attitude kita, kualitas ibadah kita, kualitas tauhid kita. Masa kita enggak butuh cermin, jamaah? Kita butuh cermin. Kita butuh cermin. Makanya itu tadi, sebelum berangkat cermin dulu. Lihat berapa baru berangkat. Nah, itu tadi. Harusnya di pagi hari tafakur dulu. Salah satunya Ali Imran 191. Dan 10 ayat di dalam surat Ali Imran terakhir, 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran yang disunahkan dibaca setiap pagi, atau yang lebih tepatnya disunahkan dibaca setiap bangun tidur, karena itu penting. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 8, awalam yatafakkaru fi anfusihim, ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Dan apakah mereka tidak bertafakur dalam diri mereka? Kenapa mereka tidak memikirkan diri mereka? Itu diri kita. Ini subhanallah, ada banyak hal yang bisa ditafakuri dalam diri kita. Ada banyak hal yang bisa ditafakuri dalam diri kita. Tapi kenapa kita hidup misalnya 5 tahun ini, kenapa ya hidup aku gak ada kemajuan? Ya ada tafakur apa enggak? Itu salah satu penyakit kita. Kita banyak ngurusin orang, jemaah, secara negatif. Kalau ngurusin orang, bantu orang, support orang, iya. Tapi ini gak jelas. Isu tentang orang lain dibahas, padahal PR diri ini tuh banyaknya minta ampun. Hal-hal kecil tentang orang lain dikejar, padahal hal-hal besar dalam diri kita, kita lupakan. Itu kan penyakit kita. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya gak maju-maju. Makanya gak maju-maju. Makanya kalau ingin memperbaiki ini, makanya jemaskan, kenapa kita peradu solihin dengan izin Allah diterima dan merubah? Karena itu tadi, ada bab tafakur yang membuat orang itu berpikir, mengevaluasi diri. Yang pada akhirnya itu, dan Allah mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Dan mengapa mereka tidak bertafakur tentang diri-diri mereka sendiri? Itu kan penting. Kalau ada kesalahan langsung nyalain orang, ada kesalahan nyalain orang. Kesalahan itu bikin orang, itu bikin kita gak pernah maju zaman dalam hidup. Gak pernah maju. Itu hal yang perlu kita camkan. Selanjutnya jemaah sekalian, atau sebelumnya, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, makanya Al-Imam Nulqayyim mengatakan, anfa'ud dawa' an tashghala nafsaka bil fikri fima ya'nik duna ma la ya'nik fal fikru fima la ya'nik babu kulli syarr. Ini penting. Dan sebaik-baik obat, Anda sibukkan diri Anda untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk Anda. Karena memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat diri kita bukan urusan kita. Babu kulli syar, itu pintu semua keburukan. Ini kaidah besar. Memikirkan sesuatu yang gak bermanfaat buat iman kita, buat ketakwaan kita, buat akhirat kita, buat maslahat dunia kita dan akhirat kita, itu pintu seluruh keburukan. Keburukan. Jadi sederhana aja. Begitu kita udah ngomong bertiga nih, kita ngomongin sesuatu hal yang gak ada hubungannya sama kita bertiga, misalnya kita bertiga, kita sudah bicarakan sesuatu yang gak ada manfaatnya buat kita bertiga, gak usah mikir, boleh gak ya, itu udah hal buruk udah. Detik itu, mulai kita membahas sesuatu hal yang nggak ada urus, bukan urusan kita, dan tidak bermanfaat buat akhirat kita, itu hal yang buruk. Dan kalau kita lanjutkan, isinya buruk semua. Walaupun mungkin diawali dengan bukan maksiat, mungkin halal mubah, tapi nggak ada urusannya dengan kita, nggak ada urusannya, dan bukan manfaat, nggak bermanfaat buat kita juga. Kita ngomongin itu 2 jam nggak ada manfaatnya, nggak merubah hasil, nggak merubah kondisi, udah tuh 2 jam hilang. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa man fakkara fi ma la ya'ni, fatahu ma ya'ni, washtaghala an anfa'il asya'i lahu bima la manfa'ata lahu fi." Barang siapa yang memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya, dia akan kehilangan hal yang bermanfaat buat dirinya. Dan akhirnya disibukkan sehingga dia tidak mendapatkan hal yang bermanfaat buat dirinya. Disibukkan oleh apa? Yang gak bermanfaat. Jadi dia kan kehilangan momentum. Itu poinnya. Kehilangan momentum. Setiap kita masuk ke hal yang tidak bermanfaat buat kita, kita akan hancur. Memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita dan tidak bermanfaat buat kita, buat iman kita, ketakwaan kita, akhirat kita, babu kulli syar, itu pintu seluruh keburukan. Itu tanamkan baik-baik. Walaupun kita gatel pengen dengar, walaupun kita udah pengen komentar, pengen komentar nih, seru nih, jangan. Itu Anda komentar, Anda buka pintu keburukan buat Anda. Pengen ngelihat, pengen klik video yang ada di medsos gitu, padahal nggak, itu nggak manfaat buat kita dan bukan urusan kita. Anda klik pintu seluruh keburukan. Emangnya maksiat ini kan bukan, ya, coba aja, dan Anda akan kehilangan waktu dan momentum, habis waktu hanya untuk itu. Dan awalnya mungkin kesannya hal mubah, tapi lihat, lanjutkan durasinya, menit-menit berikutnya nanti akan jatuh kepada maksiat, ngomongin orang, nanti gibah, nanti ada bumbu fitnahnya, mungkin ada kalimat-kalimat gak bagus atau melihat hal yang haram. Pokoknya lanjutin aja. Bener nih kata para ulama, ini ulama kita yang mengatakan babu kulli syar, berbicara sesuatu yang bukan porsi kita, bukan urusan kita, dan tidak bermanfaat buat kita, buat akhirat kita, selesai. Makanya jemaah sekalian, kata Al-Imam Al-Qayyim, "Fal fikru wal khawatir wal iradatu wal himmatu ahaqqu bi syai' ahaqqu syai'in bi islahi min nafsika." Konsep berpikir ini dalam, coba renungkan. Konsep berpikir wal khawatir, dan besitan-besitan, sesuatu yang terbesit di dalam diri kita. Kita kan suka terbesit A, terbesit itu khawatir. Wal iradah, dan keinginan. Wal himmah, semangat, cita-cita. Itu hal yang paling penting untuk diperbaiki dari diri kita atau dari diri Anda. Fa inna hadhihi khassatuka wa haqiqatuka. Karena inilah inti dalam diri Anda dan hakikat diri Anda. Ini core value Anda. Ini intinya Anda. Misalnya orang pengen, misalnya Pak Ali misalnya, atau Rehan misalnya. Rehan tuh orangnya kayak apa sih? Lihat aja bagaimana cara berpikir Rehan, apa yang terbesit dalam diri dia, besitan besar hati. lalu keinginannya apa, lalu semangat dan ambisinya kemana. Ah, itu Rehan, gitu aja udah. Kalau kita pengen tahu orang, kata Ibnul Qayyim, lihat itu. Itu hakikatnya, itu core value-nya, kualitas orang tuh itu. Cara berpikir, khawatirnya, besitan-besitan, hal-hal yang terbesit, hal yang terbesit, hal yang terbesit. Kalau orang tuh, aduh pengen umroh nih, gitu loh. Iya tapi gak bisa ya, lupa lagi. Tapi nanti, ini pengen umroh nih, gitu loh. Terus ngeliat itu, ya sih pengen juga ya punya panti asuhan, kayaknya bagus tuh, udah hilang misalnya. Karena tapi ketika dikumpulin selama seminggu, itu besitannya kalau gak ibadah, berbuat baik, dan sebagainya, ah itu dia itu. Besitannya tuh itu. Tapi kalau terbesit ngeliat, asik juga ya kalau punya sport car kayak begitu, udah habis ngeliat, iya ya, kayaknya cowok banget ya kalau punya moge kayak begitu. Terus nanti ngelihat itu jamnya keren banget loh. Terus udah lupa lagi. Ternyata ketika dikumpulkan setiap seminggu itu besit, yang terbesit itu udah materi. Ya itu udah kualitas dia. Itu kualitasnya. Pengen juga sih punya usaha ya. Asik kali kalau punya usaha itu ya. Seru kali. Gimana menurut lo gimana? Seru gak punya usaha kayak begitu? Tapi udah seminggu itu gak ada akhiratnya udah. Walaupun hanya terbesit. Ini nggak ada action ya, terbesit aja. Tapi kalau dunia, ya udah itu kualitasnya. Kualitasnya itu. Itu khasatu wa haqiqatu atau khasatu ka wa haqiqatuka. Itu inti dari Anda dan itulah hakikat diri Anda. Apa yang Anda inginkan? Yang Anda pikirkan tuh apa? Tafakurnya tuh kemana? Kalau setiap saat bicarakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu masya Allah baik. Ya udah, hakikatnya Anda beriman kepada Rabbul Alamin. Oh itu dalam, itu dalam, itu dalam. Luar biasa. Makanya kualitas kita akan naik kalau kita suka bertafakur dan berzikir kepada Allah. Yang berikutnya jemaah, dua terakhir, ini penting. Yang kedua, ini keberapa sih? Sekarang yang keempat, kita jelaskan lima. Yang keempat, membuat hati tenang, jelas. Membuat hati tenang. Itu pentingnya minta ampun. Apalagi kondisi sulit kayak begini. Secara ekonomi susah, terus kesehatan juga isu besar, angka naik terus. Itu kita butuh ketenangan, coba. Dan jelas bicara ketenangan enggak bisa dipisahkan dengan surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan inilah spesialisasi orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Keingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang dan tenteram. Hanya dengan mengingat Allah. Dan kita sudah jelaskan, tafakur gak bisa dipisahkan dengan zikrullah. Sebagaimana Ali Imran 191 yang kita sudah sebutkan, gak bisa dipisahkan. Ya tafakur ya zikrullah, itu bagian dari zikrullah. Karena tafakur adalah kegiatan hati dalam memahami makna yang senantiasa dikaitkan dengan zikrullah ya azza wa jal. Dan yang terjadi hati tenang. Makanya tafakur yang benar-benar tenang hati itu. Hati tenang. Hati nyaman. Hati itu luar biasa. Asal tepat jemaah sekalian. Makanya kan Fudail bin Iyad mengatakan al-fikru fid dunya hijabun anil akhirah. Memikirkan dunia itu akan membuat tabir antara kita dengan akhirat, akan menghalangi kita dengan akhirat, menghalangi kita. Wal fikru fil akhirah yurithul hikmah wa yuhyil qulub. Adapun bertafakur, mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan hikmah dan menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Hati kita hidup, jemaah. Hati kita tenang. Kalau kita banyak tafakur, makanya harus ada waktu bertafakur. Harus ada waktu. Kalau mau tenang, harus ada waktu. Dan kalau dunia diturutin, enggak akan ada bisa-bisa, jemaah. Dan akhirnya hati kita gersang. Hati kita gersang. Harus ada waktu memikirkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan memikirkan ini semua. Ini adalah hal yang sangat penting. Jadi uang tuh gak bisa membuat hati tenang, gak bisa. Kekuasaan gak bisa buat hati tenang. Kesehatan gak bisa buat hati tenang. Yang bisa buat hati tenang itu adzikir dan tafakkur. Itu yang bisa buat hati tenang. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, tafakur itu membuat kita yakin dalam hidup. Beriman. Dan kalau itu terjadi, apapun yang terjadi kita akan jalani dengan nyaman. Makanya kembali buka Ali Imran 191. Hasil dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard adalah rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, maka mereka akan sampai pada satu titik, wahai Rabb kami, engkau tidak mungkin menciptakan ini sia-sia. Yakin. Yakin pasti ini ada hikmah. Yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak mungkin menciptakan ini dengan sia-sia. Enggak mungkin. Maha suci engkau. Maha suci engkau. Seyakin apa kita dengan Allah ketika Allah kasih musibah buat kita. Seyakin apa kita dengan Allah ketika Allah kasih sakit kepada kita. Seyakin apa kita dengan Allah ketika Allah berikan kondisi dalam keluarga kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seyakin dan beriman apa kita dengan Allah. Sudahkah kita mengucapkan kalimat ini di tengah-tengah puing-puing musibah yang sedang kita alami? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau enggak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah. Enggak mungkin menciptakan ini sia-sia. gak mungkin menciptakan ini dalam rangka menghancurkan saya, gak mungkin menciptakan ini dan mentakdirkan ini untuk menyakiti saya, gak mungkin. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, dari perbuatan-perbuatan buruk, dari takdir-takdir yang merusak saya. Semua takdir walaupun dipandang gak nyaman pasti mengandung hikmah, dan itu semua hasil dan buah dari tafakkur, buah dari tafakkur. Kita selalu memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam jamaah, makanya kita disuruh baca sekali lagi setiap bangun tidur, dan baca dengan artinya. Ya, bagi yang nggak hafal, yang nggak ngerti bahasa, baca dengan artinya. Coba renungkan deh, udah enak setelah bangun tidur, nggak baca pelan-pelan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, so nggak mungkin kau ciptakan ini. Senyesek apapun nggak mungkin kau ciptakan ini sia-sia. Pasti ada harapan, pasti ada jalan keluar, pasti ada cahaya, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pertanyaannya bukan ada atau enggak itu kemudahan, tapi seyakin apa Anda dengan itu, seberiman apa dengan Allah. Itu hal yang perlu kita jamkan. Kalau kita bisa memikirkan ini, maka keyakinan itu akan kita miliki dengan izin Allah. Dan hidup itu butuh keyakinan, jemaah. Kita lebih butuh pada keyakinan dibanding butuh pada uang. Hidup tanpa keyakinan itu hancur, benar ya, hancur. Hancur, rapuh, ringkih itu hidup. Ini yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa bertafakur sebaik-baiknya. Dan dengan demikian usailah kajian atau bab tafakur. Dan di pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan bahas bab al-mubadarah, bersegera dalam beramal soleh. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah memaafkan segala khilaf dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kekeliruan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.